السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى dengan dimudahkannya kita untuk bisa beribadah, lakukan kewajiban-kewajiban, di antaranya salat maghrib dengan berjamaah, untuk kemudian kita juga bersyukur atas nikmat diberinya kemudahan kembali kita untuk taklim di tempat ini, melanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada terakhir adalah tentang keutamaan dan keistimewaan mengikuti dakwah salafiyah. Sampai yang keenam, annal multazima biha muhassilun lis'adati fid darain, bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, merekalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Telah kita baca ungkapan yang panjang dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang siapakah orang yang bahagia itu. Kita ulas kembali, sedikit kita baca ayatnya. وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ السَّعَادَةِ أَنَّهُ مُمْتَثِلٌ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Sebab mengapa orang-orang yang mengikuti manhajus salaf, merekalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jawabannya adalah tak lain karena merekalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga amri Rasulillah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil mu'rid, hal ini berbeda dengan kondisi orang yang berpaling, menentang. Alladhi ta'adahu Allah biqalihi, di mana orang yang menentang atau berpaling dan meninggalkan ajaran Allah itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebinasaan di dunianya dan di akhiratnya. Maka dengan demikian, siapa yang mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dialah ia akan meraih kebahagiaan. Lawan dari al-mu'rid, lawan dari orang yang berpaling. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-134. 124 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ an dikri, dar barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, yakni meninggalkannya, mengingkarinya, menolaknya, maka fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Ini kesengsaraan di saat dia masih di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ini kesengsaraan nanti di yaumil qiyamah akibat a'rada, ya, akibat dari a'rada berpaling, meninggalkan, mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mengakibatkan dia binasa di dunianya dan di akhiratnya. Maka tentunya orang yang mentaati Allah dan rasulnya, berpegang teguh dengan ajaran Allah dan rasulnya, menjalankan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala maukan, maka tentunya kondisinya berbeda dengan yang mu'rid. Kondisinya apa? Berbeda dengan orang yang berpaling dan menolak. Kemudian Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari mengatakan, "Fal mutamassiku biha mu'ridun am muttaba'un am muttabi'un?" Orang yang mengikuti manhajus salaf, ingin beragama sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya, sesuai dengan yang diperintahkan, mereka ini termasuk orang yang mu'rid, menentang, berpaling dan menolak, atau mereka itu termasuk orang yang muttabi', yang mengikuti, yang mentaati ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jawabannya adalah orang-orang yang di atas da'a salafiyah, mereka adalah orang-orang yang mutamassik, berpegang teguh dengan amrullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena inilah Allah memberikan kepastian surga bagi mereka-mereka yang mentaati Allah dan rasulnya, sebagaimana Allah memberikan kepastian kebinasaan dunia wal akhirah bagi orang yang berpaling. Kemudian beliau sebutkan ayat Al-Quran surat An-Nisa yang ke-13, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah, yakni perintah Allah, larangannya Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, yudkhilhu, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Hal ini telah dicapai oleh sabiqunal awwalun, generasi yang pertama dalam Islam, yakni muhajirin dan ansar. Maka tentunya orang-orang yang mengikuti muhajirin wal ansar dalam beragama, merekalah orang yang akan meraih janji Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat ini. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah muttabi', bukan orang yang mu'rid. Kemudian Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari, beliau membawakan keterangan Imam Ibn Qayyim ketika beliau menjelaskan surat An-Nisa ayat yang ke-159, di mana Allah sebutkan sebab kebahagiaan dunia akhirat, dan secara otomatis lawan darinya adalah kebinasaan dunia dan akhirat. Kita baca di sini, kita kemarin terhenti dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jikalau kalian berselisih pada sesuatu hal, maka kembalikanlah sesuatu hal itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dzalika khairun. Itu adalah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila. Dan akan baik pula akibatnya di masa yang akan datang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, ini fid dunya wal akhirah. Itu baik untuk kalian ketika di dunia. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula di masa akan datang, dalam kehidupan tahun-tahun yang akan datang maupun dalam kehidupan ba'dal maut, setelah kematian. Bagaimana cara meraih dzalika khairun wa ahsanu ta'wila? Adalah dengan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan segala urusan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu kiat untuk meraih kebahagiaan di dua negeri, dunia wal akhirah. Qala lima Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fi risalati tabukiyah, pada risalah tabukiyah, kitabnya beliau, fi ta'likihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau menjelaskan ayat tadi di atas dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dalla hadha ala anna ta'atallahi wa ta'atal rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati ajilan wa ajilan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta mengembalikan segala urusan kita, segala problematika kita, segala perselisihan yang terjadi di antara kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan hukuman itu benar atau salah. Inilah dia sebab meraih kebahagiaan. Inilah dia sebab meraih kebahagiaan. Ajilan wa ajilan, di masa sekarang ini, atau ajilan di masa yang akan datang. Kenapa demikian kaum muslimin? Dikarenakan ketika terjadi perselisihan, orang itu cenderung membenarkan diri sendiri. Adanya adalah tabrir, mencari pembenaran. Dan tidak mau untuk disalahkan. Dia akan berusaha bagaimana apapun yang dia telah ucapkan itu benar apapun yang dia telah lakukan itu benar, berusaha sekuat mungkin untuk mencari pembenaran. Setiap orang seperti itu kondisinya. Kecuali kalau kita beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Ketika kita berselisih dan ada iman di hati kita, maka yang akan kita cari adalah yang benar. Walaupun kebenaran itu ada pada pihak yang berseberangan dengan kita, kita katakan itu benar. Kalau memang itu benar, dan kita legowo berlapang dada untuk meninggalkan yang salah, walaupun itu awalnya adalah pendapat kita. Itu jikalau ada iman. Karena itu Allah kaitkan dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Dalam hal ini menjadi sebuah prinsip dakwah salafiyah, ciri khas dakwah salafiyah yang kadangkala kita menyelisihinya. Hati-hati. Hati-hati wahai kaum muslimin. Dari adanya pembenaran terhadap apa yang dilakukannya, walaupun nampak salah, tetap dia ngotot, ngeyel. Hah? Tidak mau menerima nasihat, marah ketika ditegur, gengsi untuk bisa menerima nasihat dari pihak lain. Apalagi kalau orang itu adalah seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kehormatan di tengah-tengah umat. Gengsinya lebih besar dikedepankan olehnya. Imannya dikalahkan. Walaupun dia tahu nasihat itu benar, tapi dia tidak mau menerimanya dan berkelit, yang berujung pada tabrir, berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Ketika itu dilakukan, maka akan berimbas pada langkah yang berikutnya. Dia akan menjatuhkan sang penasihat yang ingin baik. Dia akan merendahkan pihak yang ingin menasihatinya supaya baik. Bagaimana caranya pihak yang berseberangan itu jatuh, walaupun tanpa bisa mendatangkan bukti? Ngotot. Tahu ngotot? Apa ngotot ya? Ya bahasa Jawa ngotot. Gengsinya dikedepankan. Karena itu ini perkara yang besar. Mengembalikan segala problematika, mengembalikan segala perselisihan, kita legowo berlapang dada untuk diputuskan tahkimullah wa rasulih, berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Mana yang hak itu yang dicari, mana yang hak itu yang dikerjakan, walaupun itu bukan pada diri kita. Itu adalah ciri khas dakwah salafiyah. Dan ini adalah sababu sa'adah, menjadi sebab kebahagiaan ajilan wa ajilan di masa sekarang dan di masa akan datang. Karena itu disusulkan pembahasan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari dengan kalimat laisa kullu man idda'a bis-salafiyah fa huwa salafi. Tidaklah semua orang yang mengaku salafi berarti dia itu adalah salafi. Tidak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang diaya bila burhan, mengaku tanpa adanya bukti kebenaran pengakuannya. Di antara perkara yang penting adalah bab ini. Mengaku salafi, tetapi ketika disuruh mengembalikan khilaf yang ada kepada Al-Quran wa Sunnah, tidak mau. Contoh yang mudah dan gampang adalah tahdzir min ahlil bid'ah, min al-bid'ati wa ahliha. Bab tentang memberikan peringatan, mentahdzir kebid'ahan dan ahlu bid'ahnya. Banyak orang yang mengaku salafi, tetapi dia tidak jujur dalam memegangi manhaj salafnya. Terbukti dengan dia bergaul dengan sembarangan kelompok yang ada. Walaupun pada mereka terdapat bid'ah, tetapi dia tetap membuka hubungan dengan mereka. Padahal Nabi telah memberikan peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Tentunya bukan hanya perbuatan bid'ahnya. Tentunya diperingatkan pula dari para pembawa kebid'ahan itu. Tetapi banyak pihak yang gugur, tidak bisa membuktikan kesalafiannya, padahal dia mengaku sebagai salafi. Dalam kenyataannya, dia bisa bergaul dengan hizbiyun, dia bisa bersama dengan mereka-mereka ikhwaniyun, tablighiyun, mereka bisa berjalan bersama dengan haula sururiyun. Dalam keadaan mereka mengaku salafi, tetapi mereka mengingkari, menyelisih prinsip besar dakwah salafiyah. Dalam hal ini at-tahdir minal bid'ati wa aliha. Ada juga orang-orang yang mengaku sebagai salafi, tetapi menyelisih prinsip yang sering kita baca tatkala adanya khilaf, tatkala adanya perbedaan, tatkala adanya hal yang diperselisihkan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kebenaran itu adalah yang dicari. Bukan mengedepankan al-hawa atau bahasa sekarangnya kegengsian. Saya kan tokoh. Kalau nanti saya dinasihati dan menerima nasihat, ketokohanku akan berkurang. Itu al-hawa. Kalau ayat ini diselisihi, tidak kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dalam permasalahan yang sedang diperselisihkan, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena untuk meraih kebahagiaan, harus mengembalikan segala problematika, dalam hal ini hal yang diperselisihkan, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukan pembenaran, bukan malah justru dia berusaha untuk mencari data pembenaran dan kemudian berusaha untuk menjatuhkan lawannya dengan mengatakan saya punya data, bahkan sudah sekian tahun yang lalu saya tahu itu. Berarti dia sudah mengincar kelemahan orang dari tahun-tahun yang lalu. Di screenshot dan disimpan dengan rapi. Kalau memang ada khilaf, ruddilallahi war rasul. Masing-masing pihak mengikuti yang hak. Tahkimullah wa rasul. Huwa sabab sa'adah ajilan wa ajilan. Tapi kalau ini diingkari, diselisihi, masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka iman kepada Allah dan Rasulnya dikesampingkan. Yang dikedepankan adalah al-hawa, egoisme, gengsisme. Tahu gengsisme, Pak? Ya. Itu yang dikedepankan, maka akan binasa ajilan wa ajilan. Sekarang binasa, dan masa akan datang pun dia akan binasa. Dan ini sekaligus sebagai bukti, tidak semua orang yang mengaku salafi, dia adalah seorang salafi. Bisa dipahami hadirin? Maka marilah kita, kaum muslimin, rahimani wa jami'an, jadilah sebagai seorang salafi yang betul-betul salafi. Kalau ada kesalahan, akui salah. Tidak perlu engkau membela diri sehingga kesalahanmu tidak terlalu nampak. Malu kalau terlalu nampak. Saya minta maaf telah berbuat salah. Oh, gengsi. Nanti itu setelah saya bicara panjang lebar, baru minta maafnya belakangan. Sedikit baik. Ben aja, izin banget. Itu al-hawa. Tinggal menulis atubillah, aku bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan dikarenakan memang saya khilaf, saya menyimpang. Dan alhamdulillah, jazakumullah khairan ala satidah yang menasihati ana sebagai bentuk kecintaan, munasahah di antara kita. Saya rujuk kepada al-haq, kesalahan itu saya tinggalkan. Selesai. Ini tidak. Ditulis dulu ini, butuh itu, butuh. Tetek banyak buruk. Karena ada kesalahan maka ditutup. Ada apa itu ya kaum muslimin? Maka, intabihu. Laisa kullu man idda'a bis-salafiyyah shadiqan fi da'wah. Tidak semua orang yang mengaku sebagai salafi jujur dalam memenuhi kesalafiannya. Itu dipertanyakan ke diri kita masing-masing. Karena bisa jadi kita menyimpang. Ketika kita menyimpang tetapi tidak mengakui penyimpangan kita. Fana'udhu billahi min dhalik. Qala syaih. Wa man tadabbar al-alama wa syurur al-waqi'ata fih. علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam, alam yakni kehidupan di muka bumi ini, وشرور الواقعات فيه, dan barang siapa yang memperhatikan semua keburukan, kejelekan, kemungkaran yang terjadi di alam semesta ini, di muka bumi ini, alima, dia akan mengetahui anna kulla syarr, bahwa segala keburukan di alam ini sebabnya adalah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal huruj an ta'atihi, dan karena keluar dari ketaatan kepadanya. Keluar dari ketaatan dari Nabi, ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebab keburukan. Nah, kita tinggal memilih yang mana. Mau bahagia, penuhi syaratnya. Kalau kita tidak memenuhi syaratnya, maka tunggulah kebinasaan. Apa syaratnya? Taatur Rasul. Mentaati Rasul. mengembalikan seluruh problematika kepada Allah dan Rasulnya, bukan berusaha untuk membenarkan diri, akui kesalahan dan kemudian bertobat kembali kepada al-haq. Hakada. Wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi alaihi salatu wasalam. Semua kebaikan di alam ini sebabnya adalah karena ketaatan kepada nabi alaihi salatu wasalam. Wa kadzalika syurul akhirati wal awalamuha wa adzabuha. Demikian juga dengan keburukan yang terjadi di akhirat, adanya azab, siksaan yang dahsyat yang dirasakan oleh manusia dalam neraka. Innama huwa min mujibati mukhalafati nabi. Itu semuanya akibat dari menyelisihi nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ada syarud dunya wal akhirah ila mukhalafati rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kembalinya keburukan dunia dan akhirat itu adalah disebabkan karena menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa may taraddab alaihi, dan yang berkaitan dengannya, menyelisihi, mengingkari, menolak, menerima sebagian, mengingkari sebagian yang lain, takabur, sombong, merasa dirinya yang paling benar dan tidak mau introspeksi diri, tidak mau mawas diri, muhasabah. Nah, kawai kaum muslimin, ini semuanya adalah sebagai sebab adanya keburukan. Falau anna an-nasa atau Rasul alaihi salatu wasalam haqqa ta'atihi lam yakun fil ardi syarrun qat. Seandainya manusia semuanya taat kepada Rasul dengan sebenar-benar ketaatan, maka tidak akan ada di muka bumi ini satu keburukan pun. Wa hadha kama annahu ma'lumun fi syururil 'amati wal masa'ibil waqi'ati fil ardh. فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana diketahui, semua keburukan yang menimpa secara umum, musibah, malapetaka, yang terjadi di muka bumi, demikian juga keburukan, kejelekan, kesengsaraan yang menimpa per individu manusia di muka bumi ini, tak lain sebabnya adalah karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna ta'atahu huwa al-hisn alladhi man dakhalahu kana min al-aminin wal kafu alladhi man laja ilayhi kana min an-najin. Maka sesungguhnya ketaatan kepada nabi alaihi salatu wasalam itu adalah benteng yang sangat kuat. Siapa yang memasukinya maka dia mendapatkan jaminan keamanan. Dan itu ibarat seperti gua yang barang siapa berlindung di dalam gua itu, maka dia akan selamat. Fa'ulima anna syurura dunya wal akhirati innama sababuhu al-jahlu bima jaa bihi an-nabi alaihi salatu wasalam wal khuruj anhu. Dan diketahui dengan pasti bahwa semua keburukan, kejelekan, kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan di dunia dan akhirat itu tak lain sebab utamanya adalah kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertiannya dia dengan ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta pada ujungnya karena tidak tahu dia pun menyelisihinya. Wa hadha burhanun qati'un 'ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام علما والقيام به عملا. Maka ini semuanya adalah burhanun qati'un, bukti yang pasti yang menyatakan, yang menerangkan bahwa keselamatan atau bahwasanya tidak akan diraih keselamatan dan kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan bersungguh-sungguh untuk mengetahui ajarannya Rasul secara ilmiah dan dia tunaikan itu secara amalan. Itulah dia cara kebahagiaan. Kalau ini tidak ditunaikan, tidak mau tahu tentang ajaran Nabi dan tidak melaksanakannya secara amaliyah, maka mustahil dia akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sehingga mutlak belajar ilmu agama itu syarat mutlak agar bisa mengamalkannya dengan baik. Termasuk dalam hal ini kaum muslimin mengembalikan khilaf, mengembalikan problematika perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Misal, inikah yang hak? Ataukah itu yang hak? Khilaf terjadi. Perbedaan terjadi. Satu mengatakan yang benar itu, yang lain mengatakan tidak, yang benar ini. Tinggal dicari ilmunya. Tinggal dicari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan itu. Ketika didapati Nabi mengajarkan seperti ini dalam dalil, maka ikutilah itu. Semua pihak kembali kepada bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi dalam kenyataannya, perbedaan dan perselisihan itu tetap terus ada. Dikarenakan untuk bisa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya supaya diketahui mana yang benar, mana yang salah, itu tidak semua orang bisa melakukannya. Perbedaan antara Khawarij dengan para sahabat di zaman dulu kala sangat kontras. Tahu kontras? Sangat jelas. Ucapan Abdullah bin Abbas ketika datang kepada Khawarij yang berkumpul di Nahrawan. Abdullah bin Abbas hendak menasihati mereka dengan kata-kata, "Ji'tukum min indi ashabi khairil bariyah." Aku datang kepada kalian, wahai Khawarij, dari sisi sahabatnya orang yang terbaik. Laisa fikum minhum ahad. Tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian, wahai Khawarij, satu pun dari sahabat Nabi. Kontras sekali. Menunjukkan Khawarij alal batil. Walaupun mereka menyangka benar. Karena mereka mencari-cari data. Ayat dan hadis dicari-cari. Untuk pembenaran padahal itu adalah batil. Itulah yang namanya al-hawa. al-hawa yang bercokol pada mereka dan tetap menjerumuskan mereka pada pemikiran yang menyimpang, tetapi dipoles dengan data. Kalau bahasa sekarang data, tahu data? Ada berapa giga datanya? Bukan data itu maksudnya, Pak. Itu jualan pulsa. Itu dia syubhatnya. Sehingga dia tidak mau tahu tentang lawannya, sahabat benar atau salah. Yang penting kami juga punya hujjah. Padahal itu adalah al-hawa. Itu adalah usaha tabrir, pembenaran terhadap diri sendiri. Padahal dia tahu bahwa itu adalah salah. Tetapi dipaksakan, saya juga punya data. Padahal hati kecilnya mengatakan, data itu baru kemarin dicari. Untuk kemudian dia kumpulkan, guna untuk memberikan rasa bahagia, saya walaupun salah, tetap saya benar. Karena saya juga tahu kelemahan lawan saya. Waduh, ini mau tinju atau bagaimana? Mengukur kekuatan lawan. Al-hawa bercokol, maka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, perkara berat. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.